السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnari wa ba'd. Kita akan melanjutkan kitab Sahih At-Tarhib wa Tarhib, hadis-hadis yang sahih dari kitab At-Tarhib wa Tarhib, motivasi dan ancaman, di mana hadis-hadis tersebut sangat penting untuk kita ketahui, kita dalami maknanya, juga untuk menguat semangat hati kita di dalam beramal, berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim, seberapa tingginya iman dia, tetap butuh kepada orang-orang yang mengingatkannya. Seorang muslim itu, seberapapun tinggi keimanan dia, itu tetap butuh kepada orang-orang yang mengingatkannya, butuh kepada saudara-saudaranya muslim yang lain yang ikhlas di dalam ukhuwah dengannya, ikhlas dalam bersaudara dengannya, persaudaraan yang didasari keimanan semata, didasari oleh ittiba kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam semata. Salah seorang dari sahabat bahkan pernah mengajak orang lain dengan mengatakan ijlis bina nu'minu sa'atan, ijlis bina. Kata beliau radhiyallahu anhu, ijlis bina, duduklah bersama kami, nu'minu sa'atan, kita beriman sesaat. Yang dimaksud adalah duduk dalam rangka memperkuat keimanan, duduk dalam rangka sama-sama saling memberikan wasiat, saling memberikan nasihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita tahu Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada beliau. Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan Al-Qur'an ya, melalui malaikat Jibril yang menyampaikan risalah wahyu tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bersamaan dengan itu beliau sendiri juga memerintahkan sahabat yang lain untuk membaca Al-Quran di depan beliau. Beliau hendak menyimak dan mendengarkannya. Yang saya ingat hadis ini terkait dengan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud itu salah satu dari qurra'nya para sahabat, ahli Al-Quran dan ahli tentang ilmu tentang tafsir Al-Quran dari para sahabat. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyuruh sahabat Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan Al-Quran kepada beliau. Maka sahabat Abdullah bin Mas'ud merasa heran dan mungkin juga segan gitu. Beliau sampai mengatakan, ya Rasulullah, wa kaifa aqra'uhu wa qad unzila 'alayka wa 'alayka unzil. Wa Rasulullah, bagaimana aku akan membaca Al-Quran dalam keadaan Al-Quran ini diturunkan kepada engkau ya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tetap menyuruh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu untuk membacakan Al-Quran sampai kepada ayat Allah Subhanahu Wa Taala, wakaifa idza ji'na bika, wakaifa idza ji'na bika ala haula'i syahida, wakaifa idza ji'na min kulli ummatin rasulan syahidan wa ji'na bika ala haula'i syahida. Dan bagaimana nanti kata Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kami datangkan, yakni pada hari kiamat nanti, seorang rasul menjadi saksi atas umat mereka. Waji'na bika 'ala ha'ula, dan kami akan mendatangkanmu ya, menjadi saksi atas mereka semua, yakni para rasul dan para umatnya tadi, syahidan sebagai saksi. Maka sahabat Ibnu Mas'ud melihat air mata menetes dari mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah ya, keimanan para salaf kita, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, keimanan para sahabat radhiyallahu anhum, di mana mereka orang-orang yang hatinya begitu lembut ketika mendengarkan ayat Al-Quran dibacakan. Ketika mendengarkan ayat Al-Quran dibacakan. Karena di antara ciri sempurnanya keimanan adalah hatinya itu tersentuh saat mendengarkan bacaan Al-Quran. Mereka-mereka orang-orang yang Allah sifati, wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka orang-orang yang ketika dibacakan Al-Qur'an kepada mereka, wajilat qulubuhum, bergetar hati-hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuna zadatuhum imana. Dan ketika mereka dibacakan ayat-ayat kami, bertambah keimanannya, tambah semangat dalam berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza dzikrallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang ketika mereka itu kalau diingatkan ya, diingatkan tentang Allah Subhanahu wa taala ya, gemetar hati mereka. Kalau mereka ditegur ya, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Apa enggak takut kamu kepada Allah Subhanahu wa taala melakukannya seperti ini? Itu langsung gemetaran hati mereka. Dan kalau disebut, kalau dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka bertambah keimanan di hati mereka. Sampai-sampai saking takutnya terhadap teguran ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah, itu sebagian salaf sampai terjatuh apa yang dia pegang. Dia memegang sesuatu, diingatkan ittaqillah, itu langsung terjatuh apa yang dia pegang. Makanya sekali lagi ya, inilah gunanya kita bersaudara. Seharusnya tidak ada di antara kita yang mengakui kalau dirinya sempurna. Pasti membutuhkan saudara-saudaranya. Pasti membutuhkan orang-orang yang mengingatkannya. Karena itulah mukmin. Wal mu'minatu wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kaum mukminin ya, baik kalangan laki-laki maupun dari kalangan perempuan, ba'duhum awliya'u ba'din, itu sebagian mereka adalah wali bagi yang lainnya. Apa ciri-cirinya kata Allah? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka saling menyuruh, memerintah, mengajak untuk berbuat kebajikan, untuk berbuat yang ma'ruf, untuk berbuat yang benar. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka melarang dari kemungkaran. Jadi kalau yang namanya mukmin, yang pertama dikatakan aulia. Aulia itu kalau dari sisi bahasa jamak dari wali. Nah, perlu diketahui, waliyun itu kalau dari sisi bahasa artinya qoribun, dekat. Kalau bahasa kita dalam pertemanan itu akrab. Akrab itu dari akrob, karena saking qoribnya dia. Sahabat karib, begitu kalau zaman dulu. Itu maksudnya sahabat yang qorib, yang dekat. Maka bukti bahwa dia itu dekat persaudaraannya dengan temannya, dengan muslim yang lain, ya, itu adalah kalau dia bisa amar ma'ruf dan nahi mungkar. Begitu. Makanya kita, ya, semakin kita akrab, ya, dengan saudara kita, itu semakin los, begitu. Bahasanya semakin los untuk kemudian menegur. Apaan ini salah? Harusnya begini. Kenapa? Saya begini pun insya Allah dia tidak tersinggung. Kenapa? Dia sahabat karib saya. Dia teman dekat saya. Dia saudara saya. Kalaupun saya tegur, saya yakin dia tidak tersinggung. Itu harusnya kan begitu, ya, idealnya. Karena itu ciri dari itu tadi, orang mukmin itu aulia, wali, yakni orang-orang yang dekat satu sama yang lain. Kalau kamu mengaku sebagai teman dekat, teman karib, masya Allah, ya. Tapi saat temanmu salah, kamu tidak sampaikan nasihat. Ya. Saat temanmu sedang turun semangatnya, tidak kamu semangati, tidak kamu amar ma'ruf, ya. Maka itu pengakuan yang palsu. Saya ini teman dekat fulan kok. Loh, tapi ketika dia salah kok kamu enggak berusaha sampaikan nasihat, ya. Apa kamu rela teman dekatmu ini kemudian mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala gara-gara kesalahannya? Kalau yang namanya teman dekat dan saudara dekat, ya enggak akan rela kalau temannya atau saudaranya ini tertimpa dosa. Kalau yang namanya saudara, yang namanya teman dekat, ya enggak akan rela kalau teman dan saudaranya ini, ya, turun semangatnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah kalau kita mendapatkan teman-teman yang mau menegur dan menasihati kita. Hadza. Berbeda dengan al-munafiqun. Wal munafiquna wal munafiqatu, ya. Ba'dhum awliya'u ba'din. Ya'muruna yanhauna 'anil ma'ruf wa ya'muruna bil munkar. Kalau orang-orang munafik, ya, mereka memang juga sama dekat satu dengan yang lainnya. Itu. Karena ibarat pepatahnya orang Arab itu, atuyuru ala askaliha taqa. Burung-burung itu akan hinggap dengan yang sejenisnya. Itu. Lihat saja itu, burung itu kalau berkumpul gitu, mesti dengan yang sejenis. Ya, enggak mungkin kemudian dia pengen kenalan sama jenis yang lain, seperti itu. Ya. Tapi ciri-ciri orang-orang munafik ini tadi, mereka memerintahkan kepada yang mungkar dan melarang dari yang ma'ruf. Terbalik. Berbeda dengan kaum mukminin dan mukminah. Nah. Ini ya pembukaan saja untuk mengingatkan diri saya pribadi dan juga antum semua, ya, tidak terkecuali, ya, baik ikhwan, bahkan asatidzah, ya, semuanya butuh kepada nasihat dan teguran. Siapa yang enggak butuh nasihat? Nabi SAW mengatakan ad-dinu nasihat, agama itu nasihat. Ketika ditanya, di antara tujuan nasihat wali jami'il mu'minin atau jami'il muslimin, ya, seluruh orang muslim, seluruh orang Islam, mereka butuh kepada saling bernasihat. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa an Abi Kabsyah al-Anmari radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Kabsyah al-Anmari radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, thalathun uqsimu alaihinna wa uhaddithukum haditsan fahfadhuh, ada tiga perkara, uqsimu alaihinna, yang aku bersumpah atas ketiga perkara tersebut, dan aku akan memberikan kalian sebuah hadis, fahfadhuh, maka hafalkanlah. Itu ini juga dalil ya, tentang disyaratkan bagi kita untuk menghafalkan hadis, ya, untuk menghafalkan hadis. Qala, beliau mengatakan, ma naqasa malu 'abdin min shadaqah, yang pertama yang Nabi bersumpah itu artinya wallah, kan begitu, demi Allah, ma naqasa malu 'abdin min shadaqah, tidaklah harta hamba akan berkurang gara-gara sedekah. Wala zulima 'abdun mazlamatan sabara 'alaiha illa zadahullahu izzan. Yang kedua, tidaklah ada seorang hamba yang dizalimi dengan satu kezaliman kemudian dia bersabar dengannya, dizalimi tapi bersabar. Illa zadahullahu izzan, kecuali Allah akan menambah kemuliaan bagi dia. Wala fataha 'abdun baba mas'alatin illa fatahallahu 'alaihi baba faqrin, dan tidaklah seseorang dia membuka pintu meminta-minta kecuali Allah bukakan baginya pintu kefakiran. Au kalimatun nahwa, kata rawi, atau kalimat yang semisal dengan itu. Dan kita bahas dulu penggalan hadis ini, kan agak panjang ini nanti, ya. Ini tiga hal, tiga perkara yang Rasulullah SAW mengatakan uqsimu alaihin, aku bersumpah demi Allah. Sumpah demi Allah itu satu hal yang kuat, yang mana kalau ada orang muslim bersumpah dengan nama Allah, kita harus mempercayainya. Nah, ini yang bersumpah bukan sembarang muslim, tapi siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keluar dari lisan beliau itu tidak ada kecuali hak, kecuali perkara yang benar. Yang pertama, kita jelaskan sedikit. Rasulullah SAW mengatakan, orang itu kalau sedekah itu sebenarnya harta dia tidak berkurang. Artinya apa? Justru pahala dia yang bertambah. Justru pahala dia yang bertambah. Kenapa seperti itu? Di dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha, sesungguhnya jiwa itu tidak akan mati sampai merasakan seluruh rizkinya. Tastakmil itu dari al-kamal, jadi seluruh yang Allah takdirkan akan dia nikmati, gitu, akan dia nikmati sebelum mati, itu pasti akan dia nikmati semua. Nah, sekarang kalau orang bersedekah, gitu ya, misal dia bersedekah ada orang yang membutuhkan atau tetangganya, sedang kesulitan, dia bersedekah 100 ribu atau dengan jumlah yang lainnya. Secara zahir sepertinya berkurang yang ada di dalam dompet dia, tapi pada hakikatnya itu adalah rezeki si tetangganya yang membutuhkan ini, yang Allah ya jalankan melalui tanganmu. Itu sebenarnya rezeki dia. Terus apa manfaatnya? Subhanallah, kalau dia menyadari ini, berarti saya hanya mengantarkan rezeki orang ini tadi, dan dengan itu saya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sadarilah bagi para mutasaddiq, orang-orang yang bersedekah, bahwa kesempatan dia bersedekah itu ya, tidak mengurangi harta dia. Yang kedua, berarti Allah memuliakan dia. Kenapa? Dengan mengantarkan rezeki orang lain itu tadi ya, dia dapat pahala. Kalau seandainya rezeki orang lain yang tadi kemudian diantarkan lewat orang lain, dia gak dapat apa-apa. Jadi ketika dia diberi kesempatan oleh Allah untuk bersedekah itu tadi, sekali lagi itu Allah sedang memuliakan dia untuk mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW mengatakan mata saddaqa 'abdun bi shadaqatin ya, illa wa taqabbalallahu minhu wa taqabbalaha Allahu minhu thumma yurabbiha hatta takuna mithla al-jibal aw mithla al-jabal. Tidaklah ada seseorang yang dia bersedekah dengan satu sedekah kecuali Allah menerimanya, di dalam satu riwayat biyaminihi, dengan tangan kanannya. Kemudian di riwayat lain dijelaskan wakil tayadehi yamin, seluruh tangan Allah itu yamin, yamin kanan kuat itu terkadang maknanya. Thumma yurabbiha, kemudian Allah kembangkan, yakni Allah kembangkan pahala dari sedekah dia itu sampai nanti sebesar gunung. Kama yurabbi ahadukum faluwahu, sebagaimana kalian itu ya, memberikan makan, mengembangkan atau membesarkan anak untanya. Dari yang kecil itu anak unta itu kecil, tiba-tiba kemudian menjadi besar. Itu diantara makna bahwa ya namanya sedekah tidak mengurangi harta, justru nanti akan berlipat ganda, dan harta yang hakiki itu adalah yang nanti akan dipetik di akhirat. Harta yang hakiki itu adalah yang nanti dipetik di akhirat. Nah, coba perhatikan ini. Nabi SAW pernah melemparkan satu pertanyaan kepada para sahabat. Ayyukum maluhu ahabu ilaihi min mali warithih. Coba kalau antum dikasih pertanyaan seperti ini, siapa di antara kalian, kata Nabi, yang harta dia lebih dia sukai daripada harta ahli warisnya? Siapakah di antara kalian yang hartanya lebih dia sukai daripada harta ahli warisnya? Siapa? Tentunya kita akan mengatakan, ya tentu harta kita lebih kita sukai, begitu kan, daripada harta ahli waris kita. Paham ya? Sudah paham belum? Nah, Nabi itu memberikan pertanyaan gitu. Kalian itu siapakah yang hartanya sendiri lebih dia cintai daripada harta ahli warisnya? Siapa yang enggak begitu? Ada enggak gitu? Enggak ada kan? Mestinya ya harta dia lebih dia sukai daripada harta ahli warisnya, begitu. Orangnya harta sendiri yang bisa sukai. Makanya ada seorang sahabat yang kemudian menjawab, laisa minna illa wa maluhu ahabbu ilai min mali warithi. Wa Rasulullah, ya tentunya tidak ada di antara kami kecuali harta dia itu lebih dia cintai daripada harta ahli warisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian melanjutkan, fa inna malahu ma qaddam wa malu warithihi ma akhir. Artinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pengertian hakikat harta yang sesungguhnya. Sesungguhnya, kata Nabi, harta dia itu adalah yang dia berikan, yakni di jalan Allah. Ma qaddam, yang dia berikan di jalan Allah untuk ketaatan. Dan harta ahli warisnya itu yang dia tangguhkan, yang tidak dia belanjakan. Kenapa? Karena saat dia nanti mati, itu jadi harta ahli warisnya. Mohon ya. Seperti itu hakikat sebenarnya harta kita. Ini ada sedekah. Oh, enggak mau, ini harta saya. Loh, salah. Ya. Enggak mau sedekah karena mengatakan ini harta saya, justru hartamu itu yang disedekahkan itu tadi. Nah. Yang semakna pula dengan ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah menyuruh untuk menyembelih satu ekor kambing. Kemudian ya, beliau menyuruh untuk mensedekahkan ya, daging kambing tersebut. Setelah itu beliau berkata kepada Aisyah, ya Aisyah, ma baqiya minha, wahai Aisyah, apa yang masih tersisa, apa yang masih tersisa dari kambing itu? Kata Aisyah, ya Rasulullah, ma baqiya minha illa katifuha, wahai Rasulullah, ya, tidak ada yang tersisa dari kambing tadi yang dibagi-bagikan, enggak ada yang sisa kecuali katifnya, kecuali pahanya, kecuali hanya pahanya. Ini masih, ini pahanya, ini masih. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan pengajaran kepada Aisyah, bal yabqa kulluha illa katifaha. Bahkan Aisyah, yang benar itu semuanya nanti tersisa kecuali yang pahanya ini. Paham ya? Justru yang menjadi sisa yang akan kita nikmati itu yang sudah disediakan tadi itu. Yang ini nih yang nanti tidak menjadi sisa, yang tidak akan kekal. Hada hakikatu al-mal, bukan maknanya bahwa kita tidak boleh bernikmat-nikmat dengan harta kita, makan makanan enak, bukan itu. Tetapi jangan kita berlebihan dan dilihat ya, bahwa hakikat harta kita adalah yang nanti yang akan kita petik pada hari kiamat. Hada. Yang berikutnya, wala zulima 'abdun madlamatan sabara 'alaiha illa zadahullahu wa izzan. Yang Rasulullah SAW juga bersumpah atasnya, kata beliau, tidaklah ada seorang hamba yang dia dizalimi dengan satu kezaliman, sabara 'alaiha, kemudian dia bersabar menghadapi kezaliman tersebut, kecuali Allah akan menambahi kemuliaan baginya. Orang kalau dizalimi ya, dikata-katai, dicela, dijuluki dengan julukan yang merendahkan kedudukannya, sekilas mungkin orang akan melihat ini orang jatuh nih martabatnya. Iya apa ya? Dijuluki macam-macam gitu. Ya. Dijuluki bodoh, dijuluki padahal dia orang pintar, dia orang punya ilmu agama, ya. Dijuluki enggak punya ilmu, gitu. Padahal dia orang belajar ilmu, dia dai, dai kepada Alkitab Sunnah, dai lillah. Kalau dia bersabar, ya sudah. Ya namanya orang dakwah, ya, mendakwakan kebenaran itu. Pasti ada saja orang yang tidak suka, apapun sebabnya. Kalau dia bersabar, ya, justru Allah Subhanahu wa taala itu akan menambahi kemuliaannya. Kenapa? Ya. Karena itu insya Allah menjadi bukti tentang keikhlasan dia di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Bukti keikhlasan dia, semisal kalau terkait dengan dakwah, di dalam dia berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, datang orang kepadanya, ya Syekh, si fulan mengatakan tentang Anda bahwa Anda itu begini begitu begini begitu. Sayangnya dia merasa sudah, biarkan saja. Itu masalah pribadi yang dia celah. Tapi kalau yang dicela oleh orang itu adalah masalah prinsip, masalah manhaj, yang dia cela adalah ayat Al-Quran, yang dia cela adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bangkit untuk membela, yang dia cela adalah Rasul, bahkan yang dia cela adalah istri-istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia bangkit untuk membela. Hunna ummahatuna, istri-istri Rasul itu adalah ibu-ibu kita. Kalau ibu kandungmu saja dicela, dicaci orang, dijuluki dengan yang jelek-jelek, apa kamu terima? Sedangkan ini adalah ibunya kaum mukminin, ibunya kaum muslimin, para lelaki kaum muslimin, istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya yang dicela adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia bangkit untuk membelanya. Tapi di saat yang dicela adalah pribadi dia, dia diam saja. Demikian yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam la yantaqimu li nafsih illa antuntahaka hurmatullah fayantaqimu lillah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau tidak pernah membalas orang gara-gara diri pribadinya yang dijatuhkan, kecuali kalau keharaman Allah, kehormatan Allah itu yang dicela, yang hendak dijatuhkan, maka beliau akan membalasnya lillah, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak akan dapati di sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika yang sebelumnya beliau itu dijuluki Al-Amin, kemudian setelah mendakwakan Islam beliau dijuluki dengan Al-Kadzab, kan 180 derajat itu Al-Amin ya. Itu orang yang amanah, sangat amanah ya. Orang yang sangat dipercaya, tiba-tiba ketika mendakwakan Islam, mendakwakan tauhid, dijuluki Kadzab, pendusta. Tidak akan kita dapati di sirah Nabi SAW Nabi kemudian membalas bal antal kadzab, justru kamu yang pendusta. Ketika Nabi SAW dijuluki majnun, bahkan dijuluki tukang sihir, bahkan kita belum pernah dapati Nabi SAW kemudian membalas bal antal majnun, bukan saya, kamu yang gila. Bukan saya yang tukang sihir, kamu yang tukang sihir. Kenapa? Ini sisi pribadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan percayalah, ya, tidaklah kezaliman itu kecuali nanti akan menimpa pelakunya sendiri. Ya. Tidaklah kezaliman itu kecuali akan menimpa pelakunya sendiri. Makanya Rasulullah SAW, ini kedzaliman tentang ucapan ya. Beliau mengatakan man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma in kana kama qala wa illa raja'ali. Barang siapa yang mengucapkan kepada saudaranya wahai kafir gitu. Saudaranya, berarti kalau saudaranya itu muslim dia, kok dia kemudian memanggilnya dengan kafir? Kata Nabi Fakot Ba'abi Ahaduma, maka nanti salah satu dari kedua orang ini akan kembali dengan membawa panggilan itu. Ngeri ini. In kana kama qaul, kalau benar ya seperti itu, wa illa, tapi kalau tidak benar, roja alaih, itu akan kembali menimpa si pengucapnya. Di dalam satu riwayat yang saya ingat, bil fisqi. Bil fisqi itu memanggil dengan wahai fasik begitu. Itu kalau benar ya seperti itu, kalau tidak itu akan menimpa pengucapnya sendiri. Enggak benar sih, bukan orang fasik kok. Akan menimpa pengucapnya sendiri. Nah. Sehingga ya berhati-hati. Tidaklah ada kezaliman ya, yang kemudian orang yang didolimi itu dia bersabar ya, kecuali Allah akan mengangkat ya, kedudukannya. Allah akan memberikan kemuliaan kepadanya. Yang ketiga, wala fataha abdun baba masalah ila fataha Allah alaihi baba faqrin au kalimatun nahwaha. Dan tidaklah ada seseorang yang dia membuka pintu meminta-minta. Gitu. Buka pintu minta-minta. Kalau lihat temannya punya sesuatu, ah, buat saya saja. Kalau ada minta ada temannya punya sesuatu lagi yang baru dia belum punya, buat saya saja ya. Bahkan mungkin ada temannya baru beli motor misalnya, baru bahkan beli sepeda baru. Kamu kan punya banyak motor, punya banyak sepeda, ini buat saya saja, saya butuh ini. Hal-hal seperti ini justru akan membuka pintu kefakiran gitu bagi dia. Kenapa dikatakan fakir? Fakir itu kan orang yang membutuhkan. Terkadang ya, ada sebagian sifat jelek seseorang itu dia sudah punya, artinya punya dalam kondisi mencukupi apa yang dia butuhkan, tapi hanya sekedar pengen nambah jumlah saja. Sudah punya dia sesuatu yang mencukupi, tapi dia pengen sekedar nambah jumlah saja, pengen punya banyak begitu. Ini justru orang akan semakin merasa fakir terhadap keadaan dirinya, bukan semakin merasa cukup. Kenapa? Setiap dia melihat harta yang dia punya, dia merasa kurang, makanya dikatakan fakir. Di antara orang yang akan terkena seperti ini adalah ketika semangat tertingginya hidup di dunia ini adalah untuk mengejar dunia. Nabi SAW mengatakan, man kanatil akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'alahu syamlahu wa atathu dunya wa hiya raghimah. Ada dua golongan yang beliau ceritakan. Kata Nabi, barang siapa yang akhirat itu menjadi ham, ham itu cita-cita tertinggi dia, dia praktekkan dengan amalannya. Tujuan tertinggi dia itu adalah akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, maka Allah akan menjadikan ghina, kecukupan, rasa cukup di hatinya. Wa jama'alahu syamlahu, dan Allah akan kumpulkan urusannya, tidak tercerai berai gitu. Ya. Terkadang dia punya urusan, sebenarnya banyak urusannya itu, tapi dia pentingkan ah sudah akhirat dulu lah gitu. Nanti rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Itu misalnya, itu Allah akan kumpulkan semua urusannya, Allah akan urusi. Wa tadhu dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan mendatangi dia dalam kondisi terpaksa. Kenapa terpaksa? Karena yang namanya bagian dunia kan sudah Allah tetapkan. Mau tidak mau, kalau itu rezeki dia, ya nggak akan tertukar sama rezeki orang lain. Kalau itu rezeki dia, ya pasti akan datang kepadanya. Ini kalau orang dia himmahnya, cita-cita dan target tertingginya adalah akhirat. Beliau melanjutkan jenis orang yang kedua. Waman kana fid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi wa shaddata 'alaihi syamlahu wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Dan barang siapa yang dunia itu menjadi tujuan utamanya, tujuan utama dia itu dunia, waktu-waktu dia itu mayoritasnya untuk dunia semua. Kalaupun ada urusan akhirat, ya untuk sampingan saja, untuk selingan saja, bukan utama ini. Azan, ya selinganlah, nanti cepat-cepat kita balik. Nanti keburu ada pembeli, nanti keburu ada. Bukan dia menikmati ibadah dia, bukan menikmati munajat dia kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menikmati nyamannya tempat yang terbaik di muka bumi. Apa tempat terbaik di muka bumi? Masjid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Allah akan menjadikan kefakiran itu, ini lihat, baina ainaihi, ada di antara kedua matanya. Artinya apa? Setiap dia melihat sesuatu yang dia punya kurang, padahal bagi orang ini sudah masya Allah itu. Ya, lihat itu, aduh, kurang, aduh, seperti itu terus. Karena Allah jadikan kefakiran itu ada di antara dua matanya. Jadi setiap dia memandang kurang. Wasyaddata 'alaihi syamlahu, dan Allah akan mencerai-beraikan seluruh urusannya. Ya. Sana ada masalah, sini ada masalah, situ ada problem, situ ada sengketa, sini isinya itu urusan dunia semua. Walam ya'ti minad dunya illa ma qadirullah. Bersamaan dengan tujuan utama dia itu adalah dunia, dia kerahkan waktunya itu dunia, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, bahkan ketika tidur enggak bisa tidur, bangun lagi ngurusi dunia lagi, terjaga lagi begitu. Ya. Itu kata Nabi, lam ya'tihi minad dunya, tidak akan datang dunia kepada dia illa ma qadirallahu, kecuali yang sudah Allah takdirkan bagi dia. Jadi sebenarnya ya, segitu banyaknya waktu, segitu banyak pikiran dia curahkan untuk ngejar dunia itu, yang datang kepada dia itu sudah takdir dari Allah SWT. Itu sebenarnya sudah ditakdir dari Allah, bukan penambahan dari apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dia hakikat dunia. Nah, qala wa uhaddithukum haditsan fahfadhu. Nabi melanjutkan, dan aku akan memberikan kalian sebuah hadis, satu berita, fahfadhu, maka hafalkanlah. Jadi kalau bisa antum hafal ini minimalnya maknanya. Dan Nabi ketika mengatakan fahfadhu, hafalkan, itu menunjukkan tentang pentingnya apa yang hendak beliau sampaikan, apa yang hendak beliau katakan. Ini perkara yang sangat penting. Jarang-jarang kita dapati Nabi SAW sampai mengatakan seperti ini, fahfadhu, hafalkan. Kata beliau, innamad dunya li arba'ati nafar, sesungguhnya dunia itu hanya bagi empat kelompok, hanya bagi empat kelompok atau bagi empat jenis manusia. Abdun razaqallahu malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabbah wa yasilu fihi rahimah wa ya'lamu lillahi fihi haqqan fahuwa bi afdalil manazil. Yang pertama, seorang hamba yang Allah beri rizki, harta dan ilmu. Masya Allah, dia diberi rizki, harta, kaya, alim lagi, berilmu lagi. Ilmu di sini ya jangan antum bayangkan harus sekelasnya ulama, tidak. Ilmu tentang tauhid, ilmu tentang syirik, ilmu tentang hak-hak harta, ini terutama karena berkaitan dengan harta. Bahwa yataqi fihi rabbah, karena dia orang yang berilmu, maka dia orang yang menggunakan harta dia itu dalam rangka takwa kepada Rabbnya, menggunakan harta dia dalam rangka takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yasilu fihi rahimah, dia juga menyambung silaturahim orang-orang yang punya kekerabatan dekat, saudara dari bapak, dari ibu, itu ya, anaknya juga, orang tuanya. Dia gunakan hak tadi yaitu untuk silaturahim. Wa ya'lamu lillahi fi haqqan, dan dia juga tahu bahwa Allah memiliki hak di dalam hartanya. Jadi maksud apa? Zakat. Dibayar zakatnya. Fahadha bi afdhalil manazili. Maka ini orang yang kedudukannya paling utama. Nah, ini jenis yang tertingginya. Atau kelompok manusia yang tertingginya. Allah beri harta dan Allah beri dia ilmu, sehingga ilmu dia menuntun dia untuk membelanjakan harta pada jalan yang benar. Jenis yang kedua, wa'abdun razaqahullahu ilman walam yarzuqhu malan fawa sadiqun niyyah yaqulu law anna li malan la'amiltu bi'amali fulan fahuwa bi niyyati fa'juruhuma sawa. Ada jenis yang kedua. Kalau jenis yang pertama tadi diberi harta dan ilmu, ini jenis yang kedua, dia diberi rezeki ilmu oleh Allah, tapi tidak diberi rezeki harta. Maksudnya bukan orang kaya. Kalau ilmu dia tahu, ilmu tauhid, ilmu kesyirikan, untuk menjauhi kesyirikan tahu, sunnah, bid'ah dia tahu. Bahkan mungkin perkara yang lainnya, zakat dan yang lainnya, dia tahu juga tentang itu. Tapi qadarullah dia bukan orang kaya, bukan orang yang berlebih. Bahwa shadiqun niyyah, orang ini dengan ilmu yang dia miliki sebenarnya dia punya niat yang baik, punya niat yang jujur. Ya, jujur dalam apa? Yaqul, dia mengatakan, kalau seandainya aku punya harta, aku akan beramal seperti yang dilakukan oleh fulan yang kaya itu tadi. Si fulan saudaranya kaya, bisa sedekah begini, bisa sedekah begitu, bisa bayar zakat, bisa infak, bisa, masya Allah, menyenangkan ini. Ya, tapi saya nggak punya harta gitu, miskin. Ya. Pengen fulan umroh, masya Allah, ya. Pengen sekali, tapi saya nggak punya harta. Gitu. Fulan haji, masya Allah, bahkan hajinya pun haji furoda, gitu ya. Ya, yang langsung berangkat tahun itu, masya Allah. Ya, pengen sekali. Kalau bahasa kita, tapi apa daya, tangan tak sampai. Apa daya tangan tak sampai, enggak mampu dia. Dia sampai mengucapkan, aku ini kalau punya harta kayak si fulan itu, saya juga akan beramal seperti amalan dia. Pengen saya, pengen. Fahuwa bi niyyatihi fa'juruhu ma sawa. Maka dia dengan niatnya tadi, pahala antara keduanya itu sama. Apa yang Anda pahami? Pahala keduanya sama. Sama dengan yang kelompok pertama tadi. Nah, perlu dijelaskan. Yang dimaksud pahalanya sama itu pahala niat. Bukan kemudian saya tak niat ajalah gitu ya. Enggak usah berangkat umroh, enggak usah berangkat haji, ya, enggak usah sedekah. Ya, saya niat aja nanti sama. Bukan itu. Yang dimaksud Pak Juruma sawa itu kan disebut sebelumnya biniyatihi, dengan niatnya. Jadi yang sama itu pahala niatnya. Tapi kalau sedekahnya, infaknya, umrohnya, hajinya, ya beda itu. Nah, hati-hati ini ya. Hati-hati. Kok enggak sedekah bi? Kan sama. Bukan itu. Nah, yang sama itu niatnya lagi. Wa abdun, ini yang ketiga. Razaqahullahu malan walam yarzuqhu ilman yakhbitu. Yakhbitu kayak tadi atau khabbat. Ya. Yakhbitu fi malihi bighairi ilmin. Wa la yattaqi fihi rabbah wa la yasilu fihi rahimah wa la ya'lamu lillahi fihi haqqan fa hadha bi akhbathil manazil. Kelompok yang ketiga, jenis yang ketiga ini. Orang yang Allah beri rezeki dia dengan kekayaan kaya ini, kaya raya. Tapi Allah tidak beri dia ilmu, tentu dengan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang ini layak untuk seperti ini. Ya, Allah tidak zalim, ingat ya. Allah tidak beri dia ilmu. Ilmu yang dengan itu dia amalkan, itu yang dimaksud. Yakhbitu fi mali, ini orang ini ngawur begitu. Ngawur dalam menggunakan hartanya. tanpa ilmu, tidak takut kepada Allah ketika membelanjakan hartanya dalam maksiat. Dia tidak, ya apalagi dia silaturahim, dia tidak pakai untuk silaturahim, dan dia tidak mengetahui ya, bahwa Allah memiliki hak pada hartanya. Tidak mengetahui di sini bukan maksudnya kemudian benar-benar jahil. Kalau orang benar-benar jahil kan ada uzur. Ya. Tapi ini orang ya, tahu sebenarnya ini harus dizakati, tapi wah, ini kan harta saya dapat dengan susah payah, banting tulang, peras apa, mas keringat gitu ya, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, nggak tahu jalannya gimana itu. Ini orang ini ngawur ini, ya. Nggak takut membelanjakan hartanya dalam maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi SAW, ini orang akhbath, ini yang paling menjijikkan kedudukannya, khabith. Golongan yang keempat, wa abdun lam yarzuqhullahu malan wala ilman. Ada orang yang dua-duanya enggak dapat. Harta juga dia miskin, ilmu juga dia masa bodoh, enggak mau mempelajari agamanya. Bahwa yakun, dia mengucapkan lau anna li malan la'amiltu fi li bi'amali fulan. Ketika dia melihat si kaya raya yang bermaksiat dengan bebas itu tadi, dia pengen sih ya maksiat kayak si fulan, tapi apa daya gitu. Enggak punya harta, enggak punya duit. Dia sampai mengucapkan, sampai terucap loh ya. Bukan hanya terbersih di hati, tapi terucap ini. Dia sampai mengucapkan, kalau seandainya dia memiliki, saya enggak mau saya. Kalau seandainya dia memiliki harta seperti si fulan, asin si maksiat ini, pemaksiat ini, ya, misalnya dia juga akan melakukan seperti dia, maksiatnya. Gitu. Ini bahwa biniyati famizruhu masawa, maka niatnya itu juga tergolong dosa. Sama dosanya seperti orang yang sudah melakukan itu tadi. Gitu. Ini beda dengan sesuatu yang baru terbersit di hati. Ini orang yakul itu sudah mengucapkannya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna Allah tajawazali an ummati mahaddatsat bihi anfusaha ma lam tatakallam au ta'mal bihi. Ingat ini. Sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku apa yang jiwanya membisikinya. Jadi belum terucap, belum dipraktekkan. Itu masih dimaafkan oleh Allah. Kata Nabi, selama belum dia ucapkan atau belum dia perbuat gitu. Nah orang ini dia sudah mengucapkan, makanya sudah enggak dimaafkan. Dosanya dia, niatnya itu seperti dosa niat orang yang sudah melakukan kemaksiatan tadi. Mafhum ya? Nasrullah selama. Sekarang kalau dunia ini adalah bagi empat kelompok ini, kita mau masuk yang mana? Sadari posisi diri masing-masing, introspeksi diri masing-masing ya. Kita hanya bisa saling mengingatkan dan menyampaikan itu. Kalau Anda berada di posisi yang pertama, ya jangan hanya niat. Apa-apa niat, yang penting niat, yang penting niat. Kalau Anda berada di posisi yang kedua, maka juga harus jujur niatnya. Beneran kalau dapat harta ya dia belanjakan seperti itu. Bukan ketika tidak punya pengen sedekah, ketika dapat duit jadi pelit, jadi gak pengen sedekah. Kita kan gitu kan, seolah-olah keinginan itu nanti mendatangkan rezeki gitu. Maksudnya adalah saya kalau punya duit juga pengen sih nyumbang gitu. Maksudnya dia berniat semoga Allah kasih nih dengan niat saya. Ketika nanti dikasih harta, lupa dia. Kemarin saya niat apa ya? Seolah-olah. Nah, ada. Nasallahu taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, faham. Ya, satu aja.